يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Lihat ini ayat yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 47, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berzikir. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Jika kalian selesai mengerjakan manasik haji kalian, maka sebutlah nama Allah, berzikirlah kalian sebagaimana zikir kalian terhadap nenek moyang kalian, yaitu terhadap menyebut bapak nenek moyang kalian, atau lebih banyak daripada itu. Ini juga ayat surat Al-Baqarah ayat 200 menyebutkan tentang banyaknya zikir, diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Kemudian yang ayat yang ketiga surat Ali Imran ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang rebahan. Ini juga ayat surat Ali Imran ayat 191 menunjukkan tentang perintah untuk berzikir dalam setiap waktu. Perintah untuk berzikir dalam setiap waktu. Kemudian juga dan setiap waktu yang dimaksudkan di sini karena manusia tidak lepas dari tiga hal, berdiri, duduk, dan di atas badannya rebahan. Berdiri, kemudian dia duduk, dan rebahan di atas badannya. Ini perintah untuk selalu berzikir dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat. A'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan lelaki serta perempuan yang banyak berzikir telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Jadi intinya bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir itu perintah Allah. Maka salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa dari orang yang berzikir berarti dia mengerjakan perintah Allah. Luar biasa. Berarti dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fa amara ta'ala fi hadhihi al-ayat bi dzikrihi bil katsra. وذلك لشدة حاجة العبد إلى ذلك وافتقاره إليه أعظم الافتقار. Maka di dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Hal ini disebabkan karena kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kefakiran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita banyak berzikir? Karena itu kita selalu butuh kepada Allah. Kita selalu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal kita. Dalam segala hal, dalam segala aktivitas kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi. Tidak lepas kita dari membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berzikir, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kenapa kita diperintahkan untuk berzikir. Faedah yang beliau sebutkan adalah karena kita tidak pernah lepas dari membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perihal duniawi kita, kita berdagang, mencari penghasilan, kita bekerja, kita butuh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Kemudian dalam perihal keluarga kita, untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan keluarga kita yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berzikir kepada Allah. Di dalam perihal akhirat kita, ibadahkah, ibadah yang terlihat zahirkah atau yang terlihat batinkah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk beribadah. Di sinilah rahasia kenapa Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Ternyata jawabannya ada di sini. Karena li syiddati hajatil 'abdi ila dzalik wa iftiqarihi ilaihi. Karena sangat butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Untuk sehat, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lapang rezeki, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apalagi? Perkara-perkara dunia dan akhirat. Apapun yang kita inginkan, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk berzikir. Wa 'adamu istighna'i 'anhu tarfata 'ain. Dan kita sama sekali tidak pernah tidak membutuhkan Allah. Fa ayyu lahdatin khala fiha al-'abdu 'an dzikrillahi 'azza wa jalla kanat 'alayhi lala. Maka perhatikan. Kapan saja waktu yang seorang hamba lepas dari zikir kepada Allah, maka itu sebenarnya adalah kalau hitungan dagang itu dia merugi. Kalau hitungan untung-untungan dia sedang rugi. Kapan saja kita lepas dari zikir kepada Allah, dia sedang rugi, bukan sedang dalam keuntungan. Ya. Kana khasaruhu fiha a'zama mimma rabiha fi ghaflatihi 'anillah. Artinya kesengsaraan yang dia dapatkan lebih besar dibandingkan keuntungan yang dia dapatkan dari ketika dia lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa najima 'ala dzalika nadaman syadidan 'inda liqa'illahi yawmal qiyamah. Perasaan merasa sengsara ketika kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan merasakan kerugiannya kalau sudah nanti di akhir bertemu dengan Allah. Kapan kita merasa rugi ketika kita tidak berzikir kepada Allah? Bukan sekarang. Kalau kita di akhirat kelak, kita merasa rugi, ya, ketika kita benar-benar membutuhkan rahmatnya, benar-benar membutuhkan ampunannya. Mana ada Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang lupa kepadanya? Allah hanya akan mengenal orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza taqarraba 'abdi ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an." Kata Allah dalam hadis qudsi, "Jika seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkah, aku akan mendekat kepadanya satu hasta." Artinya cepat, lebih cepat dari hambaku. "Idza taqarraba ilayya 'abdi harwala." Jika hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sambil berlari, sambil berjalan, maka taqarrabtu ilaihi harwalatan. Maka aku mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Allah akan mendekat diri kepada hamba tersebut dengan harwalah, dengan berlari. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya semakin kita berzikir, semakin kita dekat dengan Allah. Dan itu akan proses nanti di akhirat sangat mudah. Karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Kemudian beliau mengatakan, "Bal laqad tsabata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi syu'abil iman al-baihaqi wal hilyati li Abi Nu'aim min hadits ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha annahu qala: Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkurullaha fiha ta'ala illa tahassara 'alayha yawm al-qiyamah." Ternyata itu ada hadisnya. Orang yang rugi tidak berzikir kepada Allah di dunia, kerugiannya dia akan dapatkan di akhirat adalah ada hadisnya itu. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kemudian juga Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita, ibunya orang beriman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu waktu yang berlalu dari seorang anak manusia, dia tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, melainkan waktu tersebut akan dia merasa rugi nanti pada hari kiamat. Kenapa pas hari hari Jumat tidak berzikir kepada Allah. Kenapa pas hari Jumat tidak banyak salawat? Ini ruginya nanti bukan ketika kita di dunia. Kita merasakan ruginya nanti kalau di akhirat. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian beliau mengatakan wasunnatu mali'atun bil ahadits addala ala fadli dzikir wa rafi'i qadrihi wa 'uluwi makanatihi wa kasrati 'awa'idihi wa fawa'idi 'ala dzakirin Allah katsiran wa dzakirah. Kalau kita lihat sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak yang menunjukkan tentang keutamaan zikir, tingginya kedudukan zikir, kemudian tingginya tempat berzikir, kemudian banyaknya faedah yang didapatkan oleh orang-orang yang berzikir, baik laki-laki ataupun perempuan. Coba perhatikan, yang pertama kata beliau, faqad akhraja at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad wa wafaqahu az-Zahabi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahab wal fidda wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Artinya, telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi dan hadis sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan dengan amalan kalian yang paling baik? Keistimewaan pertama dari berzikir, amalan yang terbaik. Yang kedua, azkaha inda malikikum, amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua. Yang ketiga, wa arfa'aha fi darajatikum, amalan yang paling tinggi mengangkat derajat-derajat kalian. Amalan yang paling tinggi mengangkat derajat-derajat kalian. Yang keempat, wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fidda, lebih baik bagi kalian daripada menafkahkan, bersedekah dengan emas dan perak. Yang keempat, amalan yang lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Yang kelima, wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum, dan lebih baik bagi kalian, kalian ketika bertemu dengan musuh dalam peperangan, mereka memenggal leher kalian atau kalian memenggal leher mereka. Artinya, imma kita mati di medan pertempuran ataupun kita yang membunuh musuh di medan pertempuran. Para sahabat ketika mendengar ini, amalan yang bisa mendatangkan lima keutamaan, mereka mengatakan langsung, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang merupakan keutamaan berzikir. Ya. Di dalam ayat yang hadis yang lain sudah lima amalan keutamaannya. Yang keenam berarti. Yang keenam keutamaan berzikir adalah lebih mendahulukan seseorang masuk ke dalam surga. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridu." Artinya, orang-orang yang disebut dengan mufarrid telah mendahului. Mendahului kemana? Mendahului masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Siapa itu orang-orang yang mufarrid, yang mereka mendahului masuk ke dalam surga? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Lelaki atau wanita yang banyak berzikir. Ingat Pak, banyak, bukan sekedar berzikir. Sekali-sekali istighfar, sekali-kali subhanallah, enggak. Ini banyak berzikir. Lisannya basah dengan zikir selalu. Dan itu amalan paling mudah. Bayangkan kalah berinfak emas dan perak. Bayangkan kalah bersedia di jalan Allah Subhanahu wa taala gara-gara zikir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian keutamaan berzikir yang ketujuh berarti. Keutamaan berzikir yang ketujuh adalah orang berzikir sangat-sangat bermanfaat di dunia. Beda dengan orang yang tidak berzikir, yang tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Coba perhatikan hadis ini riwayat Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy mathalul hayy wal mayyit." Waalaikumsalam. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan perumpamaan yang tidak berzikir kepada Rabb-nya seperti orang yang hidup dengan mati. Apa Pak perbandingan orang hidup dengan mati? Orang hidup bermanfaat, penuh sportivitas, penuh semangat, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa makan, bisa menggunakan aktivitas apapun, melakukan aktivitas apapun. Sedangkan orang yang mati, maka tidak bisa diambil manfaatnya. Makanya saya katakan faedah yang ketujuh dari berzikir adalah orang berzikir sangat dapat diambil manfaatnya dalam segala hal. Karena dia diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang hidup. Baik, kemudian pada ikhlas sekalian, penulis setelah itu menyebutkan, kalau saya katakan penulis, beliau adalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Penulis mengatakan, wal ahadithu fi hadzal babi katsiratun. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini sangat banyak, yaitu menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan berzikir sangat banyak. Wal 'ala min al-munasibi huna wal hadithu madhin bina fi fadl dhikr anna an ulakhisa ba'da ma dhakara ahlul 'ilm min fawaid adh-dhikr min fawaid li dhikrillahi ta'ala yujniha adh-dhakirun fi hayatin dunya wa yawm al-qiyamah. Dan kata beliau, termasuk yang ingin saya kerjakan di sini adalah meringkas tentang keutamaan kita berzikir. Bagi orang-orang yang berzikir, laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan di dunianya ataupun kehidupan akhiratnya. Wa min ahsani ma ra'aytu takallama fi hadha al-mawdu wa jama'a atrafahu wa lamma shatatahu al-imam al-allama Ibn Qayyim al-Jawziyah fi kitabih al-'azim al-wabil shayb min al-kalim at-tayyib. Kata beliau, termasuk buku yang paling bagus di dalam mengumpulkan tentang zikir-zikir dan keutamaan-keutamannya adalah buku yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama abad ke-8 Hijriah, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wabil Sayyid Minal Kalimat Tayyib. Sepertinya ini sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Wabil Sayyid. Dalam bahasa Indonesia apa judulnya? Mungkin seperti rahasia-rahasia dari zikir, seperti itulah judulnya. Wa huwa matbu'an tab'atan katsiran wa mutadawilan baina ahli al-'ilm wa tullab. Artinya buku ini sudah dicetak dan banyak kita dapatkan. Faqad qala rahimahullah fi kitabil madhkur. Nah, beliau mengatakan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitab Al-Wabil Sayyib al-Kalam al-Tayyib wa fi dhikri aktsaru min 100 fa'idah. Dalam berzikir kepada Allah itu lebih banyak dari 100 faedah keutamaan dari zikir. Lebih dari 100 faedah. Ya. Thumma akhadha yu'addidu fawaid adh-dhikr fa dzakara ma yazidu 'ala 70 faedah. Kemudian setelah itu kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dari keutamaan faedah faedah dari berzikir, manfaat-manfaat berzikir sekitar 70. Kullu wahidatin minha bimufradiha kafiyatan lihafzin nufus wa tahrikil himam lishtighali bidzikir. Kata beliau, kalau satu faedah saja itu sudah cukup menjadikan diri kita termotivasi untuk berzikir. Menjadikan diri kita tergerak, keinginan kita tergerak untuk menyibukkan lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa wa qad istama'a tilka al-fawaid al-kuthar wal 'awaid al-ghizar wal amru fawqa ma yasiful wasifun wa ya'duhul 'adun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ain jazami ma kan ya'malu. Bagaimana kalau seandainya dikumpulkan 70 dalam satu buku menceritakan tentang keutamaan berzikir. Ini inilah yang kadang-kadang kita tidak mengenal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyediakan untuk hamba-hambanya itu, mala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ain jazaa'an bima kaanu ya'malun. Kita tidak tahu apa yang Allah sediakan dari surga bagi orang-orang yang beramal saleh. Tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik oleh hati. Nah, disitulah terdapat keutamaan-keutamaan berzikir. Kemudian beliau mengatakan, "Famin fawaidi dzikir annahu yatrudu syaitana wa yu'mi'uhu wa yuksiruhu." Termasuk keutamaan berzikir yang keberapa itu? Yang kedelapan, mengusir setan. Kalau saya katakan setan itu berarti siapa, Pak? Hah? Setan itu adalah makhluk dari jin. Jadi kalau seandainya di Banjar ada makhluk-makhluk yang disebut dengan setan, seperti kuyang, seperti hantu, gendruwo, apalagi si manis jembatan Ancol, ini namanya jin, tuyul, ya, itu namanya jin, dan itu adalah syaitan. Siapa syaitan? Berarti syaitan adalah jin-jin yang kafir. Jin-jin yang kafir itulah syaitan. Nah, dengan berzikir kita bisa mengusir jin. Makanya kan ada ruqyah. Makanya kalau kita meruqyah, kita membaca, mengucapkan azan, orang yang diruqyah langsung kesakitan. Karena di dalamnya jin yang ingin keluar, tapi dia masih berusaha semaksimal mungkin untuk tidak keluar. Nah, ini bukti bahwasanya zikir mengusir syaitan. Syaitan yang dimaksud adalah jin-jin kafir. Jadi kalau Bapak tulis zikir mengusir syaitan dalam tanda kurung adalah jin-jin kafir. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang lupa dari berzikir kepada Allah, maka kami ikatkan kepada dia seorang syaitan. Maka syaitan tersebut akan menjadi teman dekatnya kemana saja. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa jika mereka diganggu oleh sekelompok syaitan, sekelompok jin yang kafir, maka mereka akan mengingat, berzikir kepada Allah, baru mereka sadar. Pas berzikir kepada Allah baru mereka sadar. Nah, ini perhatikan ya. Jadi saya sangat yakin orang yang kesurupan, maka itu jauh dari zikir kepada Allah. Kalaupun dia orang yang suka berzikir, maka dia akan, kesurupannya akan cepat hilang kalau seandainya dia berzikir kembali. Orang yang kesurupan pasti jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhlas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata fil musnad al-Imam Ahmad wa sunan at-Tirmidzi wa mustadrak al-Hakim wa ghayriha bi isnadin sahih min hadits al-Harits al-Ash'ari an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah subhanahu amara Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'mura bani Israil an ya'malu biha wa innahu kada an yubtu biha faqala law Isa alaihi salam inna Allah amaraka bi khamsi kalimat li ta'mala biha wa ta'mura bani Israil an ya'malu biha fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum faqala Yahya akhsha in sabaqtani biha an yusafa bi aw u'adzab فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقالوا فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعمل بهن kemudian seterusnya فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة ثم ذكر الخامسة فقال وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله إلى آخر هذا الحديث العظيم. Perhatikan, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian oleh Imam Tirmidzi, kemudian oleh Imam Hakim, dan hadisnya wallahu a'lam sahih. Ya. Hadisnya berbunyi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 perintah, 5 perkara. Dan Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria untuk mengerjakan 5 ini dan memerintahkan Bani Israel terhadap 5 perkara ini. Akan tetapi Nabi Yahya alaihissalam agak terlambat menyampaikan wahyu tersebut kepada Bani Israel. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Yahya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau dengan 5 perkara agar engkau mengamalkan 5 perkara ini dan memerintahkan Bani Israel untuk mengerjakan 5 perkara tersebut. Tapi engkau terlambat mengajarnya, mendakwahkannya kepada Bani Israel. Kalau begitu, kata Nabi Isa kepada Nabi Yahya, baik saya yang mengabarkan hal itu kepada Bani Israel atau engkau? Maka kata Nabi Yahya alaihissalam, kalau seandainya engkau yang mengabarkan, maka aku takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah teledor untuk menyampaikannya kepada Bani Israel. Nah, sekarang lalu beliau akhirnya datang ke masjid. Di sana Bani Israel berkumpul. Lalu setelah itu Allah Yahya bin Zakaria memberitahukan 5 perkara tersebut. 5 perkara itu apa? Wahai Bani Israel, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk mengerjakan 5 perkara dan memerintahkanku untuk mengabarkan kepada kalian agar mengerjakan 5 perkara tersebut juga. 5 perkara yang termaksud adalah tauhid, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian sedekah. Yang kelima adalah, dan aku perintahkan kalian agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, perhatikan ini, perumpamaan berzikir adalah perumpamaan seseorang yang diikuti oleh musuh. Diikuti oleh musuh di belakangnya. Lalu ketika dia sudah berzikir, maka dia akhirnya dibentengi dari musuh tersebut. Musuh tersebut tidak akan pernah bisa sampai kepada dia. Itulah. Ya. Seorang yang benar-benar sudah diikuti oleh musuh, tapi ketika dia berzikir, dia benar-benar dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Yahya bin Zakaria, seperti itulah seorang hamba. Ya. Tidak ada yang bisa membentengi dia dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedah dari zikir yang keberapa, yang ke-8, yang mengusir setan, 9 ya. Nah itu ke-8 mengusir setan. Dalilnya itu tadi. Bahkan kalau kita perhatikan hadis tadi, berzikir kepada Allah bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Yahya bin Zakaria. Artinya syariatnya para nabi. Berzikir kepada Allah adalah syariatnya para nabi. Dan salah satu faedahnya menjaga seseorang dari syaitan, mengusir syaitan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-khoslatul wahida, lakana haqiqan bil 'abdi an la yaftura lisanu 'an dzikrillah." Subhanallah. Kalau seandainya tidak ada di dalam zikir kecuali satu keutamaan ini, yaitu musir setan, maka sungguh seorang hamba harus benar-benar lisannya tidak pernah lalai dari berzikir kepada Allah. Siapa yang tidak ingin terusir dari dirinya setan, Pak? semua orang ini. Ya, mata kita sering tidak terjaga, lisan kita sering tidak terjaga, gara-gara ada syaitan yang mengikuti kita, yang membisikkan sesuatu. Bahkan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majra dam." Sesungguhnya syaitan mengalir pada diri seorang hamba, seorang manusia, seperti mengalirnya apa? Darah di dalam urat-urat nadi, sangat dekat sekali. Wajar kalau seandainya seorang hamba, hamba harus sholat, ya, bukan wajar, mohon maaf. Sangat bisa kita perhatikan seorang hamba baru selesai sholat tapi dia mencuri, baru selesai sholat tapi dia berdusta, baru selesai sholat tapi dia menipu. Itu wajar sekali. Ya, kenapa? Saya katakan wajar bukan berarti meremehkan, ya, bukan berarti itu boleh dikerjakan, bukan. Tetapi ya begitulah manusia, saking dekatnya setan dengan dia, akhirnya dia menipu, dia mencela, dia apa namanya, dia menghalalkan segala cara. Nah, seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, perkataan yang sangat menarik, kalau seandainya di dalam zikir tidak ada faedah, tidak ada kebaikan kecuali cuma mengusir setan, sudah cukup ya. Kebaikan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sudah cukup menjadikan seorang hamba benar-benar tidak boleh lisannya lepas dari zikir. Ya. Wa alla yazara lihija bizikrihi. Dan masih saja lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yahrizu nafsahu min adwi illa bizikr. Ini pelajaran penting. Tidak ada yang bisa membentengi dirinya dari musuhnya kecuali dengan zikir. Dan musuh kita yang paling utama itu siapa? Iblis, syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Musuh yang sangat berat. Kenapa? Karena dia yang bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Petinju yang paling kuat pun, yang paling hebat pun, kalau seandainya musuhnya tidak bisa dia lihat, susah untuk menang. Mike Tyson, kalau seandainya dia ada bersuluh bertarung dengan musuh yang tidak dia lihat dengan matanya, susah untuk menang. Nah, kita bisa menang itu dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa la yadkhulu 'alaihi al-'adu illa min babil ghaflah." Setan tidak masuk ke dalam diri manusia kecuali dari sisi kelalaian. "Fa huwa yarshuduhu fa idza ghafala wa thaba 'alaihi wa iftarasa." Maka setan mengintai orang tersebut. Kapan dia lalai dari berzikir kepada Allah, langsung dia loncat, memangsa orang yang tidak berzikir tersebut. Wajar kalau seandainya orang-orang yang jauh dari berzikir kepada Allah, seperti yang saya katakan, adalah dia akan ada ibu-ibu yang mau masuk. Tanya dulu. Ibu mau sholat di sini atau gimana? Ya. Kapan dia lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia akan langsung diterkam oleh syaitan, dimangsa oleh syaitan. Ya, ini Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Wa idza dzakara Allah taala in khanasa aduwwullah wa tasaghara wa qama hatta yakuna qalwasi wa kadzdzubah. Subhanallah. Kalau seandainya dia berzikir kepada Allah, musuh Allah tadi, yaitu iblis dan setan-setannya, akan mengecil, akan menghina, menjadi hina, bahkan saking kecilnya seperti lalat. Sama kalau nemplok di kita, ngapain? Ima kita bunuh atau kita usir, selesai. Ah, begitulah orang yang berzikir kepada Allah. Dia kuat di hadapan iblis dan setan. Dia tidak pernah takut. Itu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusir syaitan. dan berapa banyak kita butuh pengusiran dari diri kita tentang syaitan. Karena syaitan tersebut selalu menghampiri diri kita selama kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penemuan menarik pada ikhwah sekalian, bahwa orang yang kena kesurupan itu sering sekali dia tidak bisa berzikir. Lihat saja. Saya pernah mendapati orang yang ingin saya ruqyah. Seorang perempuan, keluarganya nelfon saya, kemudian saya datangi. Saya bilang kepada perempuan tersebut, waktu itu dia masih sadar, belum kita ruqyah, masih sadar bisa ngomong. Kata beliau, kesulitan saya adalah satu, kalau ingin sholat lupa surat Al-Fatihah. Gimana? Kalau sholat lupa surat Al-Fatihah, sah sholatnya? Itu yang membuat iblis tambah kuat. Ya, karena dia lupa sholat akhir. Dan disitulah target operasinya iblis, membuat dia lupa sholat, membuat dia lupa berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena sekali dia berzikir, syaitan akan menjauh, mengecil, menghinakan dirinya. Tapi sekali dia lalai, maka syaitan akan benar-benar bisa menguasai hamba tersebut, sampai hamba tersebut benar-benar dikuasai oleh syaitan dan jin. Intinya jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lagi di luar sholat, suruh baca Al-Fatihah seperti makan kacang goreng. Pas mau sholat menghadap kiblat, sudah berwudu menghadap kiblat, itu lupa sama sekali. Dan itulah trik syaitan mengganggu manusia. Saya juga pernah meruqyah seorang teman kawan dari Suriname. Suriname itu banyak orang mana sih? Orang Jawa. Orang Jawa. Beliau ini diguna-guna dari Suriname. Jadi istilah kata itu cinta ditolak, dukun bertindak. Beliau nikah kepada wanita lain, padahal wanita yang ini menginginkan beliau. Wanita ini balas dendam, main dukun. Akhirnya sering sekali kena penyakit-penyakit aneh. Kadang sekujur tubuhnya biru. Kadang kalau Masjid Nabawi, masuk Masjid Nabawi, lagi azan Masjid Nabawi, kabur lari. Saya pernah lihat, kabur lari. Kemudian kadang lagi, kalau seandainya diruqyah, nah ini yang saya ingin katakan, dia tidak bangun subuh. Jadi sihirnya itu membuat orang tidak bangun subuh. Ini repot. Maka mungkin bisa dikatakan pula orang yang gak bangun subuh itu kena sihir. Karena yang terlambat bangun subuh itu kenapa? Ya, kena jampi-jampi syaitan. Karena memang syaitan menjadikan orang tidak akhirnya lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahu a'lam. Ya. Terakhir kita baca, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asy-syaitanu jasimun 'ala qalbi ibni Adam fa idza saha wa ghafala waswas wa idza dzakara Allah ta'ala khanas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, syaitan bertempat di dalam hati seorang anak manusia. Apabila dia lupa, lalai, maka syaitan akan memberikan rasa was-was. Ini was-was minggu yang lalu sudah saya sebutkan bagaimana sebenarnya rasa was-was tersebut. Itu sebuah penyakit dari syaitan, ingat itu. Dan obatnya berzikir. Sedikit-sedikit ya. Sudah keluar dari kamar mandi setelah buang air kecil. Ketika setelah buang air kecil sudah membersihkan dengan semaksimal mungkin, tapi kok terasa masih ada yang keluar. Ini waswas, bukan penyakit secara medis, tapi waswas penyakit hati. Ya, kalau berwudu, jangan-jangan tadi yang kanan kayaknya belum. Ini namanya apa? Waswas. Nah, itu banyak orang seperti itu, dan biasanya orang seperti itu diberikan penyakit seperti itu diberikan kepada orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli berjamaah, ya, diberikan seperti itu sehingga dengan was-wasnya dia meninggalkan jamaahnya. Kan gara-gara dia selalu bolak-balik kamar mandi, orang sholat nggak mau nunggu dia, akhirnya baru selesai, selesai juga jamaah. Ini rasa was-was. Ya, itu jangan dipelihara karena itu dari syaitan. Dan faida dzakarallaha khanasa, jika dia berzikir kepada Allah, maka syaitan akan kabur ya dari orang tersebut. Maka beliau mengatakan fanasallahu an yu'idana min syarri syaitan wa syirki wa hamzihi wa nafhi wa nafsi innahu sami'un mujibun qarib. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari keburukan syaitan, kemudian juga dari sekutu-sekutunya, kemudian juga dari jambi-jambinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa dan Maha dekat. Wallahu a'lam. Masih nanti insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita membaca tentang faedah-faedah zikir. Nah, wallahu a'lam. Shallallahu nabi Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Monggo Pak, silakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang sholat Ustaz. Ketika kita masbuk memasuki rakaat kedua, di sana kan terjadi nanti ada tasawuf awal. Nah, kemudian misalnya kita sholat 4 rakaat sampai 4 rakaat, nanti kita menemui lagi tasawuf akhir. Tapi kita ketinggalan 1 rakaat. Nah, terus di rakaat yang terakhir yang telah kita sempurnakan, kita duduk dalam keadaan tawaruk, duduk tawaruk. Ya. Nah, di sana apakah kita harus bertasawuf lagi ataukah kita langsung salam? Nah, kadang-kadang kan kita menghitungnya seharusnya 2 kali tasawuf menjadi 3 jadi ya jumlahnya. Nah, itu yang membuat kita masih bingung. Ya. Bagus pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza fatakum fasallu wama adraktum fasallu wama fatakum fa'atim. Artinya, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka sholatlah bersamanya. Ikuti maksudnya. Dan apa saja yang kalian ketinggalan dari imam, maka sempurnakanlah. Berdasarkan hadis ini, kalau orang masbuk 1 rakaat, maka ketika rakaat penyempurnaan, yang mana imam sudah salam, kita menyempurnakan lagi 1 rakaat kan bangun. Nah, itu kita ketika duduk tasyahudnya, maka tetap dinyatakan kita sebagai duduk tasyahud akhir. Jadi tasyahud pada diri kita, bukan pada diri imam dan jamaah lainnya. Pada diri kita yang masbuk hanya 2 sebenarnya. Yang pertama yaitu tasyahud awal, yang kedua tasyahud akhir. Adapun yang kita duduk bersama imam ketika tasyahud akhir, dan itu rakaat ketiga bagi kita, itu sebenarnya bukan tasyahud untuk kita. Tetapi karena ada hadis tadi, imam itu dijadikan untuk diikuti, maka kita mengikutinya. Tetapi bukan dinamakan tasyahud, yang dalam artian disebut dengan tasyahud tsani atau at-tahiyatul al-akhirah. Tidak, akan tetapi kita mengikutinya karena imam mengerjakannya. Bisa dipahami? Jadi kalau bapak masbuk, kemudian bapak menyempurnakan sholat rakaat yang keempat, kemudian duduk untuk tasyahud akhir, maka bapak duduknya tawarruk dan tetap membaca at-tahiyat sampai selesai. Demikian ya. Allahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Ya, masih terkait dengan tasyahud akhir. Tatkala imam beratas akhir juga kita ikuti, kemungkinan si imam ini agak cepat membaca tasawufnya. Kita belum selesai membaca tasawuf. Apakah langsung kita akhirkan juga pada saat si imam bersalam. Apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Apa kita langsung akhiri juga? Sementara kita belum terakhir nih. Bagus. Apa? Nasihat kita. Iya. Bagus pertanyaannya. Tugas makmum itu mengikuti. Jadi mengikuti bukan berarti menyertai, bukan berarti juga mendahului, bukan berarti juga mengakhirkan. Tugas imam adalah mengikuti. Kapan imam bergerak, kita bergerak. Kapan imam ruku, kita ruku. Bukan mendahului, bukan menyertai, bukan juga mengakhirkan. Nah, kalau sudah kita pahami itu, apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa idza kabbara fakabbir, fa idza raka'a farka'." Jika dia bertakbiratul ihram, maka takbirlah. Jika dia ruku, maka ikutlah ruku. Jika dia sujud, maka ikutlah sujud. Dan seterusnya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Bapak adalah, kalau seandainya kita sedang bermakmuman dengan seorang imam, ternyata imam bacaannya cepat, tahiyatnya bacaannya cepat. Ya. Kita baru at-tahiyyatus shalawatut thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa alaihi wa alihi salihin. Baru itu dia sudah innaka hamidum majid. Dia sudah salam. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya ya, ikuti imam. Ikuti imam. Ya. Kenapa? Karena tugas kita mengikuti. Kapan imam bergerak, kita ikut. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masalah was-was, Ustaz. Anak punya paman, itu sampai akhir hayatnya beliau itu selalu was-was dalam melaksanakan salat. Padahal dia juga termasuk juga ahli ibadah dan ahli baca Quran seperti yang Ustaz katakan tadi. Amalannya bagaimana Ustaz? Setelah beliau meninggal, sampai beliau meninggal, tapi dia dalam melaksanakan was-was tersebut. Ya. Masalah amalan diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bisa ambil pelajaran di situ, penyakit was-was jangan dipelihara. Masalah amalan Allah yang lebih tahu. Allah, apalagi beliau meninggal. Karena kita tidak masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas subul amwat. Jangan kalian mencela para orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdhu ila ma qaddam. Sesungguhnya mereka sudah masuk ke dalam apa yang telah mereka dapati dari hasil amal perbuatan mereka. Kita tidak mengetahui, Allahu a'lam. Tetapi yang harus kita ambil pelajaran dari beliau adalah sifat waswas. Dan ingat, bedakan antara sifat waswas dengan penyakit medis. Kalau beser itu penyakit medis. Ya, tetapi selalu merasa beser itu adalah penyakit apa? Waswas. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa waswas itu adalah penyakitnya orang ahli ibadah. Jadi iblis musuh kita ini benar-benar ingin agar kita jauh dari ibadah kepada Allah. Kalau kita kuatnya di situ, dia akan mengganggu kita di situ. Seperti orang kuatnya ibadah, dia akan ganggu dari ibadah. Ya, dia akan ganggu dari ibadah. Dan seperti itu terus. Saya pernah juga di Damam mendapati orang yang was-was. Sampai saking was-wasnya, Pak, hidupnya tidak tenang. Kenapa? Setiap kali mendengar ayat-ayat suci Al-Quran di kajian-kajian, atau setiap kali dia baca ayat suci Al-Quran, dia mengatakan, benar gak sih ini firman Allah? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ini was-was. Ya. Masukan-masukan seperti itu. Dan maka bersyukurlah kalau kita juga punya rasa was-was. Karena itu ujian bagi seorang manusia. Sampai beliau kurus kan. Makan banyak akan tetapi karena pikirannya terus dihantu-hantui. Kamu apa? Allah itu tidak benar. Nabi Muhammad SAW itu dusta. Seperti itu dihantu-hantui. Itu was-was itu. Maka sangat mudah untuk menjawabnya itu dengan cara jangan dihiraukan. Was-was itu obatnya jangan pernah kita hiraukan. tetapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Tadi dari mukadimah dijelaskan bahwa rugi kita kalau kita tidak berzikir. Ya. Kalau kita simpulkan sedikit, berarti zikir adalah ibadah. Apakah ada tuntunannya bagaimana kaifiat yang berzikir? Nah, ini yang kita bicarakan. Itu yang buku ini yang membicarakan itu. Kaifiatnya, tata caranya, jumlahnya, maknanya, ini yang kita bicarakan. Ini kan baru awal-awal. Ya, baru awal-awal berzikir. Salah satu nanti yang disebutkan dalam bagaimana tata cara berzikir adalah yang beliau sebutkan di sini di halaman sekitar halaman 57, yaitu adab-adab dari berzikir. Ya, bagaimana sebenarnya adab-adab berzikir? Banyak sekali adab-adab. Di antaranya memahami maknanya, kemudian berzikirnya harus berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang kitab ini membicarakan itu. Ya, dan ini kitab ada 4 jilid. Ya, kira-kira satu jilidnya tebalnya seperti ini. Dan faedahnya sangat-sangat banyak, terutama dalam perihal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata subhanallah saja ketika kita mengucapkan subhanallah, itu sebenarnya faedahnya sangat luar biasa. Apa maksudnya, apa maknanya? Kemudian bagaimana konsekuensi-konsekuensi orang mengucapkan subhanallah? Kapan kita boleh mengucapkan subhanallah? Kapan tidak boleh? Ini semua ada dalam kitab. Jadi tunggu tanggal mainnya. Nah, Ustaz, masih ada kaitannya, Ustaz. Ya, mohon maaf juga kalau nanti ada kelanjutan ceritanya di kitab itu. Di dalam cerita tadi Nabi Ayub agak terlambat bercerita kepada Bani Israil. Nabi Yahya bin Zakaria yang poin kelima tetap berzikir juga. Saya pernah mendengar saya, tapi wallahu alam sanadnya saya enggak tahu. Seperti hadis sahih bismillahirrahmanirrahim la yadru, itu dibaca juga akan terhijab dan kita katanya ditusuk pun tidak mempan. Apakah juga itu ada kaitannya? Bismillahirrahmanirrahim la yadru maksudnya ardi wala istama wa usna. Jadi amalan kebal. Iya. Oh, masalah tentang hijab tadi. Yang jelas kalau dilihat dari maknanya atau dari lafaz hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan itu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya. Barang siapa yang mengucapkan itu lam tusibhu faj'atu bala. Dia tidak pernah mendapatkan musibah yang mendadak. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma ismin syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa sami'a. Dia tidak pernah mendapatkan faj'atu bala, musibah yang mendatang. Adapun seorang kebal dengan itu, wah, saya tidak tahu. Ya, karena itu butuh riwayat yang sahih lain. Wallahu a'lam. Ada dari dia ada? Ada. Apa? Putus internetnya. Internetnya putus. Uploadnya nggak bisa. Ini bermasalah nanti. Karena kita akan sudah deal dengan pihak Roja, kita akan relay dari sini. Roja TV akan relay dari Banjarmasin. Kajian-kajian saya. Kalau internetnya bermasalah repot. Harus cari yang lebih kuat. Saya barusan tadi pagi diberitahu. Baik, demikian wallah. Silakan, Pak. Ini Ustaz tentang zikir. Maaf, jadi kita belum begitu lama untuk pengajian sunnah, sekitar 2-3 bulan ya. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksudkan zikir itu apakah kalimat la ilaha illallah ataukah termasuk zikir pagi, zikir petang? Itu Satu. Yang kedua, setelah kita sering mengikuti pengajian sunnah, lalu banyak terjadi kita di masyarakat yang ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak ada tuntutannya. Beberapa sering kita ada diundang seperti menghadiri haulat tentang mengikut maulid manaqib. Iya, oleh menakib atau mendirikan rumah baru, lalu di situ ada sembahyang hajat. Apakah itu kita menghadirinya atau tidak? Apakah ya kita juga sudah? Ya. Ya, pertanyaan pertama tentang maksud dari zikir. Zikir di sini termasuk dua-duanya. Baik bapak mengucapkan kalimat-kalimat yang dianjurkan untuk diucapkan seperti la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun ucapan-ucapan zikir lainnya, selawat, itu masuk zikir. Dan juga termasuk dalamnya zikir pagi dan zikir sore. Jadi keutamaan zikir yang kita sebutkan tadi, ada 9 tadi, itu adalah semua keutamaan, baik zikir paginya, zikir sorenya, ataupun zikir secara mutlak. Ya, yang tidak dibatasi dengan apa-apa. Kita ketika di pasar, bapak ketika bekerja di atas motor, di atas sepeda motor, di atas mobil, bapak berzikir. Nah, itu masuk di dalam keutamaan-keutamaan tadi. Jadi tidak terbatas hanya pada zikir pagi dan zikir sore saja. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana sikap kita yang sudah mengenal sunnah tapi masih dapat undangan-undangan yang sudah sesuai dengan sunnah. Maka jawabannya, yang pertama yaitu bapak harus yakini bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, yang mereka menyembah berhala begitu banyaknya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, menyeru hanya untuk menyembah satu Allah Subhanahu wa taala saja. Ini asing, dan Islam akan kembali asing pada suatu masa. Dan seperti itulah orang-orang yang berpegang kepada ajaran Islam. Kemudian bapak juga harus yakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman," akan datang pada manusia suatu masa, "As-sabiru 'ala dinihi kal-qabidh 'ala jabal," orang yang berpegang teguh dengan agamanya dia seperti memegang batu api panas, harus kuat. Harus tegar. Nah, maka ketika kita mendapati acara-acara seperti itu dari masyarakat, kita diundang, maka kita harus tegar untuk tidak menghadiri. Kenapa? Karena dalam menghadirinya itu termasuk hal yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebajikan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, termasuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan seperti itu adalah tolong-menolong dalam dosa. Wah, misalnya di dalamnya kan kita berzikir, bersalawat, maka kita katakan, iya betul, dari situnya adalah baik, akan tetapi dari pembatasan-pembatasan, belum lagi pembacaan-pembacaan, bacaan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, seperti manaqib, burda, benar-benar tidak ada contohnya, karena itu jauh setelah meninggal Rasulullah SAW adanya. Maka sikap kita tetap menolak. Menolak dengan tegas tapi tidak kasar. Kita katakan kepada yang mengundang, mohon maaf, tidak bisa hadir. Sudah cukup begitu saja. Tidak usah putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Tidak usah. Nah, ini ada yang protes. Saya kalau kajian itu putus, diprotes. Jadi harus fix internetnya. Saya bingung. Gimana dapatkan internet yang fix? Diprotes banyak banget. Nah, jadi kita harus tegas. Kita harus tegas, tetapi dengan bahasa yang baik. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Nah, sudah cukup sampai situ saja. Oh, kenapa Pak Haji nggak bisa hadir? Kenapa Pak nggak bisa hadir? Nah, baru setelah itu kita jelaskan. Mungkin setelah kita menjelaskan dengan baik tersebut, orang tersebut juga akan ikut. Jangan sampai bapak masuk ke dalam perseteruan. Ya, nggak akan habis. Misalnya acara sudah selesai, lalu kita hadir juga, benar-benar. Nah, ini nanti akan menjadikan kita sulit untuk bersikap, Pak. Dan itu pengalaman saya. Lalu misalnya kita, kecuali misalkan begini, caranya adalah perkawinan misalnya. Perkawinan terbanyak beberapa kemungkinan, ada musik, ya ada perempuan berkumpul dengan laki-laki. Maka mungkin kita bisa siasati, kita datang lebih awal, yang belum ada musiknya. Tukang orkesnya belum datang lagi. Ya. Atau kita datang paling akhir, atau datang malam. Sudah, asalkan datang, kan kita diundang. Diundang, kita harus datang. Jadi bagaimana Bapak mensiasati? Yang penting Bapak tidak boleh itu. Dalam arti yang tidak boleh itu bukan berarti tidak boleh bermasyarakat, ya. Bukan. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat sosial, misalkan kerja bakti, musyawarah, maka kita ikut. Kita yang mungkin kita yang paling semangat di situ. Ya. Tapi untuk kegiatan ini mohon maaf. Dan kita tidak bisa memaksakan orang. Hanya hidayah milik Allah Subhanahu. Bapak ya, rasakan itu sendiri. Bapak bilang 2 bulan atau 3 baru 2 bulan 3 bulan baru merasakan. Itu kan berarti lama sekali prosesnya. Nah, begitu juga orang-orang sekitar kita, kita tidak bisa maksa mereka. Dan kita tidak bisa mencela mereka. Dalam artian mencela, kenapa sih susah banget untuk mencela? Tidak ada, ya Allah. Begitu ya. Mau kita cuma bisa mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa mengikutinya. Sudah selesai di situ. Dengan perkataan yang tegas tapi lembut, kita insya Allah setelah itu tidak diajak lagi. Orang gak akan mubis. Masalah nanti Bapak akan dapatkan dari orang-orang, udah kalau begitu ente mati-mati sendiri, mandi-mandi sendiri. Ya. Itu sabar. Di situ letak sabar. Gak mungkin orang muslim yang mati. Ya. Dan kemudian kita, akhlak kita dijaga di tengah-tengah kaum muslim. Jangan sampai berdusta, menipu, memalsu. Wah katanya contoh mencontoh Rasulullah, tapi mana akhlaknya? Ya. Akhirnya menjadi bumerang bagi sendiri bagi kita. Allah cukup kiranya karena waktu selesai. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin.